Ya, ada yang memusnahkannya. Ada yang tetap khusus zat untuk bermakna allati. Ada yang memusnahkannya kepada apa? Zawata. Kemudian jamaknya zawatu. Zu juga demikian. Ada yang memusnahkannya zawa, zawu. Ketiga yang marfu. Majrur zi, zawai, zawi. Ila akhirih. Wa mawdi' allati ata zawatu. Lanjut. Wa mawdi' allati ata zawatu. Ya Rab. Ya. Alati ditetapkan, alati bertempat. Asli ucapannya gimana? Ata zawati maudhi alati, itu asalnya. Berarti apa terjemahnya? Ata zawati maudhi alati. Zawatu menempati alati. Iya. Zawatu juga digunakan di sisi mereka seperti penggunaan alati. Iya, alati. Amin, amin lu mada ya nanti. Pada singkat ya. Amin lu mada ba'da mastifami. Coba di Arab. Amin lu marfu'un. Khabar marfu'un wa'alamadraf. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Wa'alamadraf. Abba ma'zahiru ala akhirih. Wa huwa. Wa'alamadraf. Mudaf. Mudaf. Mudaf. Ya. Ada itu sebagai apa? Mubtada. Akhar marfu wa alamat rafi'i dhamma muqaddarah. Ya, atas muqaddarah. Yang hikaya ala hikaya itu muqaddarah yang wajib. Kalau dikatakan mahali berarti mabni. Ya. Terus ba'da? Ba'da dharaf. Dharaf. Dharaf apa? Taraf zaman. Zaman nanti malam nanti. Iya. Bahwa. Bahwa Allah mubarak. Allah mubarak. Iya. Istifham. Mubarakun. Bahwa mubarak juga maknanya. Istifham mubarakun. Ilai. Auman. Auman. Ya. Man. Ataupun. Alamak. Terus ismu, ismu syarat atau zaraf fihi makna syarat ya idza mabni ala asukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf ya lam ya dengan mudhaf ilaih lam harfu nanti jumlahnya bukan mudhaf ilaihnya lam jumlahnya itu mudhaf ilaihnya idza bukan lamnya. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin tulgha mabni lil mabni lil majhul alha yulghi yulgha ya terus wa fa'iluhu wa naibu fa'ilihi fihi takdiruhu huwa bahiya tulgha kembali ke ya'udila za fil kalami majrur mutalik bi tulgha apa maknanya wa mithlu madza ba'da istifhami aw man idza lam tulgha fil kalami ha sama ada za itaraf ma al istifhamiyah atau ma istifham jika tidak jika za tidak di tidak za tidak di tulgha. Maksud dari tidak di ilgho apa? Iya, dijadikan sebagai isim istifham. Iya. Hasan. Ya, kemudian nanti